mengingat dirimu. Tak seperti dulu. Seperti kosong dan sendiri. Mencoba pendam beratnya sepi. Bila ada cinta yang membuatku merasa nyaman, coba kau katakan bila benar seperti